إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك التوفيق في أعمالنا وفي طلبنا العلم ونسألك البيان والإرشاد في هذا الدرس ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه باطلا وارزقنا اجتنابه. Insyaallah kita akan memulai atau melanjutkan kajian tafsir Al-Isar. Ini pertemuan ke-111 dan insyaallah kita memulai kajian tafsir Al-Baqarah ayat 217. Ayatnya agak panjang. Dan kita memohon kepada Allah senantiasa taufik dalam setiap nafas kita dalam menjelaskan ini dan juga setiap apa yang kita dengarkan semoga itu adalah kebaikan dan semoga itu berbuah menjadi amalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنعوذ بالله من النار. Ayat ini panjang dan kita potong-potong kalimat per kalimat untuk mempermudah fawaid insyaallah. Setiap kalimat ini akan kita tuturkan faedah-faedah. Ya, jadi insyaallah semoga semakin mempermudah bagi kita untuk mengambil faedah dari ayat-ayat Allah dari kalamullah azza wa jalla. Sudah tahu artinya semua ya? Sudah ada artinya. Gampang insyaallah. Tapi kita baca dulu bahwasanya ayat ini memiliki sababun nuzul. Sebab turun ayat ini ada. Dan sebab turunnya ayat ini memberikan pemahaman yang lebih utuh dalam pemaknaannya sehingga perlu disampaikan. Jadi ketika ada lafal yas'alunaka ya itu ada penyebab ya dan juga ada ilmu yang terkandung dalamnya ya, dari adab dan juga dari sejarah ya. Oleh karena itu nanti kita poin pertama mulai dari yas'alunaka akan kita pelajari beberapa ayat dan realitas dalam kalamullah berkaitan dengannya insyaallah akan memberi manfaat. Pertama kita lihat makna ayat secara umum untuk hari ini 217. Untuk pekan depan insyaallah 218. 218 pendek ayatnya tapi insyaallah bermanfaat. Tatkala Allah Ta'ala mewajibkan atas orang-orang beriman untuk berperang, Nabi Muhammad SAW mengirim pasukan dengan komandan yaitu Abdullah bin Jahsh. Ya, jadi riwayat sababun nuzul ini banyak, maksudnya diriwayatkan oleh banyak ulama dalam tafsir Mujahid, dalam tafsir Tabari, dalam tafsir lainnya, dan disebutkan secara masyhur di kitab-kitab tafsir. Ya, terutama termasuk kitab tafsir Al-Isar ini menyebutkan sababun nuzul. Ya, jadi Nabi mengirim pasukan dan komandannya adalah Abdullah bin Jahsh ke lembah bernama Nakhlah. Wallahu a'lam apakah di situ banyak pohon kurma mungkin ya. Untuk menyelidiki situasi dan kondisi orang-orang kafir. Ya. Sebenarnya Rasulullah SAW memiliki strategi dan politik dalam hal ini. Ya, beliau kan ketika itu sudah di Madinah ya. Dan telah terusir dari Madinah. Dan itu ada hikmah yang tentu saja. Maka Allah Ta'ala berkehendak, Allah Ta'ala mentakdirkan, mempertemukan Abdullah bin Jahsh ini, dan juga pasukannya dengan ada kafilah atau rombongan dari orang-orang Quraisy. Maka kaum muslimin ini pun berperang dengan kafilah tersebut. Kafilah tersebut kafilah dari orang Mekah, orang Quraisy. Ya. Maka mereka, yaitu Abdullah bin Jaish, bin Jahash dan kawan-kawan, membunuh salah seorang dari kafilah itu yang bernama Amr bin Al-Hadrami. Ya, dan menawan dua orang. Kemudian mereka kembali. Ya. Pembunuhan ini bukan berdasarkan instruksi Rasul, melainkan ya anggaplah ijtihad yang salah dan bersalah memang. Memang salah ini. Dan Allah tetapkan kul qitalun fihi kabir, gitu loh. Tetap itu dosa besar. Tapi kita tidak menuduh sahabat ini, yaitu Abdullah bin Jahsh dan kawan-kawan, membela sama Rasul, bukan. Tetapi ini pandangan mereka, dan kemudian mereka bersalah dan ditetapkan oleh Allah, ini kesalahan. Bahkan kabir. Sesuatu yang besar, dosa yang besar. Ya. Tapi nanti kita akan mempelajari lagi hal berkaitan dengan akhlak dan juga bagaimana sikap para sahabat Nabi. Menawan dua orang, kemudian mereka kembali. Peristiwa ini terjadi pada hari terakhir dari bulan Jumadah Tsani. Nah, penghujung Jumadah Tsani kan kemudian bulan Rajab. Nah, bulan Rajab itu termasuk di antara Ashhur al-Hurum. Syahrul Haram, ya. Syahrul Haram kita tahu di sini ada Syahrul Haram apa aja di sini? Tiga berturut-turut dan Rajab menyendiri, ya. Apa tiga berturut-turut itu? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, kemudian nanti ada Rajab setelah Jumadah Tsani. Di dalam bulan itu asalnya pembunuhan itu dilarang. Dilarang ada pertumpahan darah. Makanya dikatakan qul, katakanlah qitalun fihi kabir. Yang namanya membunuh atau berperang di dalam Asyhurul Hurum itu dosa besar. Pelanggaran. Ya. Maka kemarahan orang Quraisy pun meledak dan berkata Muhammad menghalalkan bulan haram untuk berperang di dalamnya. Ya, paham di sini. Ketika itu kalangan sahabat, ya, Nabi dan juga para sahabat memiliki yang namanya ahad, perjanjian dengan orang-orang Quraisy, kufar Quraisy, musyrikin, bahwasanya tidak akan ada peperangan di Asyhurul Hurum. Ya. Sehingga ketika ada pembunuhan ini, maka besar jadi perkaranya. Kenapa? Karena melanggar perjanjian. Lihat tuh, umat Islam melanggar perjanjian. Paham di sini? Nah, maka orang Quraisy pun membesar-besarkannya. Ya. Dan ingat di sini, ketika ada kesalahan, memang fatal kesalahan ini, ketika ada kesalahan dilakukan oleh seorang Muslim, tersebar langsung kesalahan itu, dan lihat di sini, maka kemarahan orang Quraisy pun meledak dan berkata, langsung menuduh Muhammad menghalalkan bulan haram untuk berperang di dalamnya. Tanpa tabayun, bahwasanya ini hanyalah pendapat Abdullah bin Jahash. Langsung mereka menisbatkan kepada Muhammad. Itulah konsekuensinya pemimpin. Tidak tahu apa-apa, tiba-tiba kena aja. Ya. Nah, tidak cukup itu. Nah, kita belajar dari sini terjadi sejarah orang-orang Yahudi. Yang masih Yahudi, ya. Dan ingat, ini sudah di Madinah nih. Sudah di Madinah, Rasulullah. Dan udah orang-orang Yahudi udah banyak yang tahu. Maksudnya udah banyak yang tahu ini Rasulullah. Orang-orang Yahudi dengan dengkinya mereka. Dan orang-orang munafik di Madinah. Ingat, orang-orang Yahudi itu baru muncul di dalam Al-Quran di periode Madinah. Iya. Dan orang-orang munafik juga baru ada di periode Madinah. Jadi surat-surat Makkiyah itu tidak ada berkaitan dengan munafikin. Karena belum ada ketika itu. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik di Madinah pun mengulang-ulang perkataan orang Quraisy di atas. Tuh, lihat. Paham di sini? Yang di Mekah itu kan orang Quraisy musyrikun, mereka kebakaran gitu kan. Terkobarkan gitu, marah sama pasukan sama Nabi Muhammad dan sahabatnya. Dan yang di Madinah pun orang Yahudi dan orang-orang munafik mengompori juga. Ya. Sehingga Nabi pun membiarkan pasukan dan para tawanan tanpa memutuskan apapun terhadap mereka. Tawanan sudah masuk. Di sini Rasulullah SAW diam. Terjadi fitnah, kan? Lihat, periode Mekah gejolak misalnya. Di dalam Madinah pun orang Yahudi dan orang-orang munafikin mereka menyel-yelkan, gitu kan? nambah nambah suram jadinya ketika itu atmosfer. Rasulullah SAW tidak langsung memutuskan perkara dalam kebahannya sekali, hanya dah bebasin. Abdullah bin Jahash dan teman-temannya menghadapi kritik dan cercaan yang keras dari banyak orang. Ya. Dan masalah ini pun terus bergulir. Terjadi terus. Maksudnya terus dicerca sampai kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Bisa paham di sini? Rasulullah SAW tidak mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas fitnah yang terjadi. Tetapi diam menunggu Allah Ta'ala menurunkan wahyunya. Dan akhirnya turun wahyu dan mulai dari saat itu Rasulullah siarkan dan para sahabat mempunyai mauqif. Mempunyai mauqif itu artinya apa? Sikap. Ya. Dan akan kita lihat di sini, sejelek-jeleknya orang muslim melakukan perkara yang buruk sampai membunuh, tetap lebih buruk lagi apa? Kekufuran, kesyirikan. Pembelaan terhadap orang muslim walaupun bersalah, tetap kita bela. Ya, karena ada kesalahan yang lebih besar daripada kesalahan orang muslim ini. Baik, sampai situ itu udah paham, berarti kan udah punya frame. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita mulai ayatnya. Dari yas'alunaka. Satu ayat aja ya, kawan ya. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Kita pelajari lafal yas'alunaka. Tolong akhwat ini suara jelas akhwat? Jelas? Jelas. Nah, suara kalian yang enggak jelas. Baik, yas'alunaka jelas, alhamdulillah. Yas'alunaka artinya adalah mereka bertanya kepadamu. Kita pelajari lafal ini. Ya, yas'alunaka artinya mereka bertanya kepada engkau. Kaf di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wawul jamaah di sini sahabat atau orang musyrikin. Di sini siapa? Hah? Sahabat atau orang musyrikin? Kalau di sini siapa? Muslimin. Para sahabat, mereka minta mauqifnya gimana nih? Gitu. Yang ditanya nih apa sih? Yang ditanya apakah bulan-bulan haramnya atau peperangannya? Qital, berperangnya. Kalau bulan haram, jelas. Gitu. Tapi gimana nih tentang peperangan di bulan haram? Ya Rasulullah, gimana nih keputusannya? Gitu. Ya para sahabat menunggu Nabi SAW. Inilah adab mereka gitu. Menunggu Nabi SAW, enggak punya pendapat sendiri. Karena udah masih ada Nabi gitu kan, ya masa berpendapat sendiri. Tapi secara usul fikih ada sebagian ulama berpendapat sahabat boleh berijtihad walaupun di hadapan Nabi. Ya, boleh berijtihad memutuskan suatu perkara walaupun di hadapan Nabi dan Nabilah yang akan melegalisir. Gitu. Kalau Nabi menyiamkan berarti soal, kalau Nabi menyalahkan berarti ada kesalahan. Yas'alunaka ya, kita pahami mereka bertanya kepada engkau. Di sini lafal yas'alunaka dalam Al-Qur'an dengan lafal yas'alunaka ya. Itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada sekitar 13. 13-an lah atau 14, sekitar itu 13. Kalau hitung 13. Dan akan kita perhatikan yas'alunaka sebagaimana sudah pernah Anda jabarkan secara global. Kalau makiyah yas'alunaka ini, lafal yas'alunaka ada di beberapa, ada di surat makiyah ada dan di surat madaniyah ada. Kalau di surat makiyah pertanyaannya itu berkaitan dengan akidah rata-rata. Kalau misalnya yas'alunakanya ini adalah termasuk dalam surat madaniyah, maka berkaitan dengan hukum. Berkaitan dengan fiqih, hukum syar'i. Kita akan sebutkan satu persatu insyaallah sebagai pentadabburan, dan memang nanti akan ada lagi yas'alunaka setelah ayat-ayat ini. Yas'alunaka yang makiyah dulu karena yang lebih awal ada. Kalau yas'alunaka di surat-surat makiyah yang bertanya bukanlah sahabat, melainkan orang-orang kafir, musyrikin maksudnya. Ya, orang-orang musyrikin. Contoh misalnya di surat Al-A'raf dan di surat An-Nazi'at. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha. Ini yang bertanya bukan sahabat, tapi orang-orang kafir. Yang di, mereka bertanya, ayyana mursaha, kapan? Kapan ya Rasul? Ya Muhammad, kapan? So, ini tentang akidah, bukan tentang akidah. Kenapa? Kok mereka bertanya tentang akidah? Hah? Karena belum percaya. Karena mengingkari. Ya, benar sahih, tapi gini. Kenapa kok mereka bertanya tentang perkara-perkara akidah ini? Orang miskin. Karena ketika itu Rasulullah dakwahin akidahnya dulu. Makanya mereka bertanya tentang itu, mendakwahkan tentang hari akhir, tentang ini, tentang itu. Ya. Adapun tentang Allah, mereka tahu, orang musyrikin tahu. Tahu orang musyrikin Mekah tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka mengingkari adanya sa'ah, adanya hari kiamat, yaumul ba'ats, mereka ingkari itu. Makanya mereka bertanya, kapan wahai Muhammad? Kapan azab, kapan sa'ah, kapan kiamat? Malah mereka mengeluarkan argumen-argumen yang batil mengenai hari kiamat. Mana mungkin tulang itu bisa ngumpul lagi dan seterusnya. Kemudian ada juga di surat Al-Isra, Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh ini kan berarti nyawa, ya, jiwa. Beda bukan badan. Tapi kita semua punya ruh yang di dalam badan kita ini. Dan berpusat di kolbu, gitu kan? Sebagaimana badan juga berpusat di kolbu. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Di surat Al-Kahfi, yas'alunaka 'an dzil qarnain. Dzil qarnain di sini bukan nama ustaz, tapi dzil qarnain itu sejarah. Ya. Dua pertanyaan ini tentang ruh dan tentang dzil qarnain. Dan tentang ada tentang ashabul kahf. Jadi ada historinya juga tentang ayat-ayat ini. Yaitu kita tahu orang-orang musyrikin di Mekah itu mereka enggak punya kitab. Bahkan mayoritasnya ummiyun. Ummiyun artinya bukan keemak-emakan tapi enggak bisa baca. Nah, karena ada yang menafsirkan keibu-ibuan. Rasulullah itu bersifat keibuan. Karena sayangin kepada umat gitu kan. Orang musyrikin ini enggak punya kitab, enggak bisa baca. Maka mereka pun mencari ahli kitab. Ya, karena secara natural ya, orang enggak bisa baca, enggak punya ilmu itu kan bertanya kepada yang bisa baca gitu kan. Maka tanya sama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi kita tahu picik padahal mereka punya ilmu gitu. Mereka pun mendatangi orang musyrikin, mendatangi orang Yahudi. Nanya kepada rahib-rahib rabi-rabi Yahudi ini. Ditanya tentang Muhammad. Kami di Mekah ada seorang pria dari golongan kami namanya Muhammad, mengklaim bahwa saya nabi dan seterusnya. Maka kata orang Yahudi ini, untuk mengetahui dia benar atau bukan seorang rasul, ente tanya tiga hal. Tanya tentang ashabul kahf, satu. Tanya tentang dzil qarnain, dan tanya tentang ruh, tiga. Syekh ini di Perini Mekah ya. Tanya tentang ashabul kahf, sejarah. Tanya tentang dzil qarnain, sejarah. Dan tanya tentang ruh, sesuatu yang sifatnya ghaib, metafisika, metafisik. Ya. Kalau sejarah kan mungkin bisa terlacak. Dzil qarnain juga bisa. Tapi tetap sejarah ini ghaib, karena ummiyun mana bisa mereka melacak sejarah. Gak tahu apa-apa kecuali perkataan bapak-bapak mereka. Kata orang Yahudi ini, kalau ente menemukan bahwasanya dia tuh Muhammad itu, ya, dua pertama dijawab sama dia, dan yang ketiga dia bilang gak tahu, maksudnya dia tawakuf tuh berhenti, gak ngomong lebih lanjut, maka ketahuilah dia rasul benar. Itu udah dikatakan oleh orang Yahudi tuh. Orang Yahudi tahu tuh benar. Ya, kalau dia bicara tentang ashabul kahf, menceritakan kepada ente, dan kemudian dzil qarnain diceritakan juga, dan kemudian untuk ruh dia diam, maka itu baru nabi benar. Dan ternyata setelah ditanyakan, yas'alunaka 'an dzil qarnain, dijawab. Yas'alunaka 'anir ruh, ya kan? Apa kata Rasul? Turun ayat yas'alunaka 'anir ruh, qul, katakanlah wahai Muhammad, ar-ruh min amri rabbi, urusan ruh itu perkaranya urusan Rabb saya. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ini juga bantahan untuk orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kadang membicarakan ruh karena mungkin ada di kitab mereka, dan kalaupun itu ilmu itu masih sedikit. Dan memang tentang roh ini kita diberi ilmu sangat sedikit. Oleh karena itu tidak layak bagi seorang muslim berkhaud itu menenggelamkan diri dalam masalah-masalah bersifat roh. Ya. Termasuk juga masalah ruqyah atau jin. Jangan terlalu detail dalam masalah itu karena akan membingungkan. Banyak hal-hal yang di luar nalar dan akan membuat ikhtilat, kebingungan dalam kegoncangan dalam pikiran. Ya. Karena enggak masuk akal. Tapi kita tadi paham? Yas'alunaka 'anil ruh. Yas'alunaka 'anil qarnain. Coba yas'alunaka 'anil ruh tadi di surat apa? Al-Isra Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah, Isra Mi'raj sama Madaniyah. Memang dua kali dah. Kemudian Al-Kahf. Madaniyah atau Makkiyah? Makkiyah. Kemudian ada juga di surat Taha, Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Yas'alunaka 'anil jibal. Ya Makkiyah lah, orang Umar kan di Makkah. Ini kan Sayyidina Umar. Yas'alunaka 'anil jibal. Orang-orang musyrikun bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang gunung-gunung nanti di hari kiamat gimana ya Muhammad? Tapi pertanyaan mereka bukan pertanyaan untuk mencari ilmu. Ya, kata Nabi Muhammad, faqul, kata Allah Ta'ala, faqul, maka katakan yansifuha rabbi nasfa. Itu katakanlah wahai Muhammad, Rabbku akan menghancurkan semua itu nanti gunung-gunung. Ya, karena orang-orang musyrikin bilang, nanti ada hari kiamat ya. Wah, hancur di bumi, terus gimana tuh gunung kan gede banget tuh. Masuk bisa hancur gitu. Oh enggak, Allah Ta'ala maha kuasa menghancurkan itu. Ya, ini Toha juga di adalah surat Makkiyah. So, ini semua berkaitan dengan apa? Hari kiamat, ruh, sejarah, itu semua hal yang sifatnya gaib. Walaupun sejarah, karena kita asli enggak tahu sejarah yang lampau kecuali kalau ada yang mengabarkan. Nah, kemudian kalau yas'alunaka di Al-Madaniyah, ya, itu mayoritasnya di surat Al-Baqarah. Sebenarnya ada di hanya tiga surat setahu ana, wallahu alam, surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah dan surat Al-Anfal, selesai. Tapi mayoritasnya di surat Al-Baqarah. Kalau di surat Al-Baqarah itu sampai 7 kali terulang. Ada 7 kali dan 6 pembahasan, 6 tema. Kalau di surat Al-Maidah 1 tema. Di surat Al-Anfal 1 tema. Di surat Al-Baqarah yang pertama yas'alunaka 'anil ahillah. Pernah kita belajar. Apa ahillah? Jama' dari hilal, tentang bulan. Dan itu untuk apa? Miqat haji, kan? Waktu haji. Kemudian yes, dua kali di dalam Al-Baqarah yas'aluna kama dayunfiqun. Dua kali itu. Ya. Kalau yang pertama sudah kita pelajari, qul ma anfaqtum in khairin falil walidaini wal aqrabina seterusnya. Ya kan? Ada yang kedua yang belum kita pelajari, yas'aluna kama dayunfiqun qulil 'afu. Itu yang kedua. Syufdian, yang pertama tadi tentang ahillah bulan-bulan ini, apakah ahillah di sini? Mereka bertanya tentang bulan-bulan ini, bertanya akidah, bukan. Hukumnya apa nih? Ya kan? Fiqih berarti, hukum syar'i. Kemudian sekarang yas'alunaka madza yunfiqun, hukum juga fiqih. Ya kan? Hukum syar'i. Sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Kemudian yang ketiga yas'alunaka 'anil syahril haram. Ini. Hukum fiqih bukan? Hukum fiqih juga. Tentang bukan tentang bulannya saja tapi tentang perang di syahril haram itu gimana hukumnya? Ya kan? Kemudian ada juga ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan juga maisir, perjudian. Hukum syar'i juga. Madinah, gitu kan? Kemudian wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Juga hukum fiqih. Fiqih terhadap anak-anak yatim gimana cara manage keuangan mereka. Wa yas'alunaka di ayat lain juga wa yas'alunaka 'anil mahir. Nah, so, semua ini hilal, kemudian infak, dan kemudian perang di bulan haram, kemudian khamar dan maisir, khamar dan judi, kemudian yatim, ya, yatim, keuangan anak yatim, kemudian haid, itu semua sangat erat kaitannya dengan fikih. Juga di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah ini adalah surat yang paling banyak memuat hukum fikih. Walaupun bukan yang terpanjang, tapi paling banyak memuat hukum fikih kata Syekh Islam itu. Di surat Al-Maidah, sebagaimana namanya Al-Maidah artinya apa? Hidangan. Bisa juga Al-Maidah itu makanan, meja makan untuk hidangan. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Berarti tentang apa? Tentang itu. Apa yang dihalalkan dan diharamkan. Kemudian di surat Al-Anfal, sebagaimana namanya, yas'alunaka 'anil anfal. Ya, syuf. Anfal itu artinya apa? Rampasan perang, harta rampasan perang, dan itu juga berkaitan dengan hukum fikih. Kismah, yaitu pembagian harta rampasan perang, ada hukumnya sendiri. Walaupun sekarang yang enggak diterapkan karena kita enggak lagi perang. Kalau hatta demo itu enggak ada ghanimah. Kecuali kemarin Indomaret itu juga bukan orang. Khalas, fahimtum ini? Yas'alunaka. Setelah kali ini telah kita pelajari tuntas, alhamdulillah. Kalau di Makkiyah ada berapa ayat? 4 ayat. Kalau misalnya Madaniyah ada berapa ayat? 7, 8, 9 ayat bukan? 9 ayat. Dan kita telah menelaah isyarat di dalamnya bahwasanya diperoleh di Makkiyah dakwahnya akidah. Dan akan ditanya oleh orang-orang ini tentang akidah dan bertanyanya itu untuk mengejek, untuk menguji atau untuk mengejek. Ya kan? Coba yas'alunaka 'anir ruh. Mereka pun bertanya tentang ruh kepada Nabi Muhammad untuk menguji. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain untuk menguji. Mereka bertanya kepadamu tentang sa'ah untuk mengejek. Mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung ketika hari kiamat itu juga untuk mengejek. Jadi wajar kalau misalnya kita nanti dakwah di masyarakat kemudian ditanya macam-macam itu diejek itu wajar. Ya. Karena Rasulullah pernah dibegitukan. Adapun kalau di Madinah, pada Madinah kebanyakan yang bertanya adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Bisa udah paham di sini insyaallah? Paham, Syekh Razi? Paham. Alhamdulillah. Kemudian yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu anis syahril haram. Tentang apa? Bulan haram. Apakah bulan haram nama tersebut masih berlaku sampai sekarang? Status Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab masih. Berarti hukumnya tetap hukum bulan haram sebenarnya. Ya. Yang mana wallahu a'lam maksiat pada bulan itu lebih buruk daripada maksiat di luar bulan itu. Bulan ghairul haram. Ya. Maksiat di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu lebih buruk daripada maksiat di Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Kalau maksiat di bulan Ramadan, ya juga lebih buruk lagi. Ya. Tapi bulan Ramadan ketika itu dilarang enggak qital, peperangan? Tidak. Perang apa yang bulan Ramadan? Badar, ya. Ya mereka bertanya kepadamu tentang asyhar bulan al-haram, bulan haram. Yang ditanya bukan bulannya, tetapi qitalin fi. Ini namanya badal istimal. Tadi enggak kita pelajari, kita udah berjanji enggak ngomongin tentang nahu panjang-panjang ya, karena kasihan. Ya. Qitalin fi, yaitu apa sih yang diomongkan, yang ditanya qital. Yaitu apa? Peperangan ya. Baik. Ini peperangan, bukan pembunuhan. Iya lebih-lebih pembunuhan gitu kan. Peperangan aja dipermasalahkan nih. Kita limfi ha di sini dhamir ha kembali ke mana? Ke syahr atau ke su'al? Syahr lah. Iya, pembunuhan, peperangan pada su'al enggak, peperangan pada bulan haram gitu. Boleh dicatat faedah pertama untuk potongan ini adalah di antara faedah pertama untuk potongan ini adalah para sahabat itu memiliki ihtimam. Ihtimam itu apa artinya? Perhatian. Memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi pada diri mereka dari mukhalafah. Paham makna mukhalafah? Hah? Pelanggaran, penyimpangan. Sebenarnya Abdullah bin Jahash melakukan penyimpangan enggak? Tentu tidak kita bilang dia udah enggak thiqah lagi, enggak. Ya. Dia sahabat Nabi yang para ulama sepakat thiqah semua mereka, termasuk Muawiyah dan seterusnya. Para sahabat itu sangat perhatian jika ada terjadi penyimpangan pada diri mereka. Ya, ini faedah nih. Faedah loh ini. Ya. Beda dengan wallahu alam kita sekalian, ya. Dan mereka itu menyesal. Sekali lagi yang kedua ini beda dengan kita. Nah ini para sahabat yas'alunaka Berapa sahabat yang nanya? Jama' berarti enggak cuma satu. Padahal pelakunya ini komandan Abdullah bin Jahash. Tapi mereka bertanya itu para sahabat. Berarti jika salah satu di antara mereka ada berbuat kesalahan, mereka sangat memperhatikan itu. Dan memperhatikan itu bukan untuk menjauhkan orang yang salah. Nah, kecuali di masa ketika Ka'ab bin Malik dan dua orang lainnya tidak ikut perang, itu pun disuruh oleh Rasul untuk mengasingkan, gitu. Tapi ini mereka bertanya-tanya pada Rasul, ya Rasul, pulang ini ya, Abdullah bin Jahash melakukan kesalahan, ini gimana, ini gimana, ini gimana? Bukan untuk menghajar dan menghajar Abdullah bin Jahash. Iya atau tidak? Beda para sahabat sama kita. Kalau misal kita ada kesalahan, Allah dia rejal nih, salah dia. Tanya ustaz, tanya ustaz. Ada fulan kayak gini-gini, ustaz. Gimana hukumnya? Oh, fulan itu enggak benar. Langsung kemudian kita sebar WhatsApp, fulan udah keluar dari ahli sunnah. Kita kan kayak gitu. Itu berat itu di sisi Allah kayak gitu. Enggak seperti itu. Nasihati orangnya, kasih tahu. Kata ustaz ini hukumnya haram, jangan kayak gini antum. Ya kalau bisa, kalau enggak belum dipopulerkan, jangan dibuka namanya, gitu kan. Dan mereka menyesal. Nah, para sahabat ini setelah melakukan itu menyesal. Karena apa? Karena Abdullah bin Jahash ini, dan bukan ini berarti menjarah, menjadikan suatu fitnah baru. Ya kan? Dari perbuatannya dan dari keputusannya ada fitnah baru menggelora. Dan mereka menyesal akan perbuatan itu. Bukan malah berbangga, enggak bisa ini ijtihad saya, enggak kayak gitu. Ya. Dan kemudian mereka pun para sahabat bertanya kepada Rasul sebagai Rasulullah SAW, sebagai sepuh dan juga amir dan juga rasul gitu, sebagai rasul paling penting. Maka mereka pun bertanya dan mendapatkan jawaban dari Rasul, dan Rasul pun ya tidak langsung menjawab. Mereka menunggu dari Allah Azza wa Jalla. Itu faedah pertama, faedah tarbawiyah, ikhwan ya, dan juga akhwat. Jika di antara kita ada yang berbuat salah, ya, maka prihatin dan memperhatikan, dan bukan malah dijauhkan dulu. Ya. Jangan seperti itu ya. Kita kan mengikuti salaf bukan? Ini mengikuti salaf. Ini lihat salaf mereka ketika ada salah satu di antara mereka bersalah enggak langsung dihajar begitu saja. Ya. Kemudian faedah kedua dari potongan yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi, bahwasanya syahr, bulan dalam syariat Islam itu terbagi menjadi dua, yaitu syahr haram dan syahr ghairu haram. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari makhluknya apapun yang Allah kehendaki. Bulan dan waktu Allah khususkan dibandingkan yang lain. Ya. Pengkhususan ini berkaitan dengan syariat dan sunnah, sehingga tidak ada makhluk atau hamba yang boleh mengkhususkan secara syar'i tanpa adanya dalil. Allah Ta'ala mengkhususkan sepertiga malam terakhir. Itu jelas ada dalilnya. Kan? Allah Ta'ala mengkhususkan solat al-wusta dalam ayat. Itu juga berdalil dan Allah pilih itu. Allah mengkhususkan melalui lisan Nabi SAW solat dua rakaat qabliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan tidak menyebutkan selainnya dari qabliyah atau ba'diyah, dari rawatib sunnah. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan waktu mana lagi? Banyak waktu yang dikhususkan oleh di antara syahrul haram ini. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga mengkhususkan beberapa tempat. Ya, tiga masjid misalnya. Atau masjid secara keumuman lebih beda dibandingkan dengan keumuman tempat di dunia ini. Kemudian Allah mengkhususkan tanah haram, haramain. Dan lebih bagus lagi di Mekah gitu kan. Ini tempat telah dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga Allah Ta'ala mengkhususkan dari semua makhluk manusia. Dan mengkhususkan dari seluruh manusia orang muslim. Dan mengkhususkan dari semua orang muslim orang mukmin. Mengkhususkan dari semua orang mukmin orang muhsin. Dan mengkhususkan dari semua muslim mukmin muhsin itu para nabi. Dan mengkhususkan dari semua nabi para rasul. Mengkhususkan dari semua para rasul ulul azmi. Mengkhususkan dari ulul azmi Khalilain, Muhammad dan Ibrahim, dan mengkhususkan paling tinggi di antara keduanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi itu terserah Allah mengkhususkan itu. Ya. Ketika ada pengkhususan sifatnya syar'i, maka butuh dalil. Entah mungkin umum atau khusus, butuh dalil. Baik, itu faedah dari Syahril Harami qitalin fi. Ada kecepatan enggak kalamnya, ikhwan? Kecepatan apa sih? Enggak. Kecepatan bagian itu? Sedikit kecepatan. Ya udah, oke, anu mati. Kalau misalnya nanti kecepatan tolong di stop ya. Kemudian ada kalimat berikutnya. Qul qitalun fihi kabir. Qul, katakanlah. Katakanlah wahai siapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qitalun fihi kabir. Satu kalimat. Katakanlah apa yang kamu katakan, apa yang harus dikatakan Nabi Muhammad? Pertama, poin pertama, qitalun fihi kabir. Itu dulu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, qital, pembunuhan atau perangan di bulan haram itu, fihi berarti fi syahril haram, itu kabir. Kabir di sini besar perkaranya, sehingga dosa besar. Ya. Qul ini namanya uslub talqin. Ya. Itu talqin ilahi gitu. Atau talqin rabbani. Jadi talqin atau talqin, talqin itu pendiktean semacam itu. Seperti laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqin, talqin kan mayit kalian la ilaha illallah sebelum mati ya. Kalau udah mati, la ilaha illallah. Ya enggak mau. Sebelum mati. La ilaha illallah. Tapi enggak usah pakai nyanyian. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain-Nya, enggak sampai gitu. Ya kan? Sebenarnya ini bedanya itu kalau lagu ya. Kalau lagu isinya agama, nasihat, wasiat ya kan? Itu orang cuma sekedar di lisan, ya kan? Tapi kalau lagu isi cinta sampai hati. Iya atau enggak? Coba bener kan? Itulah. Talbis gitu. Ya. Sahih gak? Ada gak beberapa lagu-lagu berkaitan dengan Islam gitu? Ya. Banyak ya. Lagu yang ada musiknya maksudnya. Nah, kalau nasyid-nasyid, ya so-so lah. Itu gak kita bahas lah. Kalau misalnya lagu dengan musik, dengan misalnya tentang apa? Ya, perdamaian, tentang apa sih? Kayak gitulah ya. Itu ketika religius itu, orang gak bakal menangkap pesan sampai ke hati. Gak mungkin. Saya yakin gak mungkin. Masya Allah, indah sekali lagu ini. Masya Allah. Oke, subhanallah, masya Allah, tahlilan habis itu. Gak masuk ke hati beneran. Dan untuk melihat beberapa dari orang ketika di majelis ilmu, ya, Tauqiyah Rabbana, kemudian ini ya. Itu banyak, lama banget itu nyanyinya. Apakah itu masuk ke hati sampai mereka nangis-nangis? Kalaupun nangis, pura-pura itu. Gak kerasa itu. Aura keilmuan, aura gak kerasa aura tauhidnya enggak. Tapi kalau misalnya ada lagu berkaitan dengan cinta, itu dalam itu jeruk kalau bahasa Jawa. Itu langsung menikam, langsung nusuk ke hati. Ini pas banget sama suasana hati saya. Masya Allah gitu. Jadi ini usul talqin. Kita kembali talqin tadi apa? Mendikte. Ya. Jadi ketika ada qul yas'alunaka qul qila qul, ini masalah uslub talqin ya, metode talqin rabbani atau talqin ilahi, yaitu Allah taala mendikte kepada Nabi Muhammad ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dari kalimat qul qitalun fihi kabir itu kita bisa menemukan sekitar 3 faedah. Faedah pertama, bahwasanya Rasul tidak mengetahui semua hukum begitu saja. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini kata Syekh Utsaimin, Rasul tidak mengetahui semua hukum-hukum, bahkan memang tidak mengetahui kecuali apa yang Allah beritahu. Iya, itu Rasul. Faedahnya pada kalimat ini, kawan. Rasul tidak mengetahui semua hukum, enggak semua hukum Allah sebutkan. Bahkan Rasul tidak mengetahui apapun kecuali yang Allah ajarkan. Faedahnya apa? Faedahnya kita apalagi gitulah. Berarti kita harus benar-benar selalu minta sama Allah taufik, terutama hidayah, irsyad dan bayan, kemudian hidayah taufik untuk mengamalkan dan mematrikan ilmu tersebut di kalbu kita. Karena kalau misalnya seseorang punya ilmu tapi enggak sampai di kalbu, maka itu belum dapat taufiknya dari Allah Ta'ala, gitu kan? Dan kita pastinya tidak mengetahui semua ilmu, semua hukum, pasti itu udah pasti banget, absolut. Kalaupun kita tahu itu pasti karena Allah Ta'ala berikan pengetahuan itu. Gak mungkin kita independen bisa mengetahui dengan sendirinya. Ya, oleh karena itu seseorang kalau misalnya dia alhamdulillah mendapatkan kemudahan menghafal Quran, kemudahan menghafal hadis. Jangan gitu deh, jangan itu dulu deh. Jangan sampai bisa hafal. Allah Ta'ala dia mendapatkan dirinya itu semangat menurut ilmu itu aja dulu deh ya. Walaupun pas sampai majelis itu ya Allah tidur ya, ngantuk dan seterusnya. Tapi dia pengen-pengen gitu loh. Itu udah harusnya dia bersyukur alhamdulillah. Karena dibandingkan dengan yang lainnya susah. Dan alhamdulillah. Ya. Ya, jadi apa yang kita punya paling minimal sampai paling maksimal itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini untuk mengimani iyyaka nasta'in. Supaya kita enggak ujub dan semua hal yang bisa kita lakukan ini karena Allah Ta'ala telah membantu kita semua alhamdulillah. Ya. Sebenarnya dulu pernah waktu ana masih jualan itu. Nah, waktu masih jualan pepes dan gorengan dulu ya, waktu masih ngampus. Itu sebelum ada nyantren-nyantren itu semua ada bikin kajian ini, ana masih ingat Allah. Ana berdoa, ana minum air zam-zam. Terus ana imani insyaallah air zam-zam ini menjadi wasilah. Minum ini dengan menjadi wasilah untuk doa. Minta sama Allah, ya Allah, saya ingin punya kajian itu timplak, tafsir dan seterusnya. Dan enggak kebayang sampai 100 pertemuan kayak gini rutin terus alhamdulillah Allah kasih istiqomah. Tapi itu keinget banget itu. Ya. Alhamdulillah Allah berikan taufik. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala enggak bisa kita seperti ini ya. Dan antum datang alhamdulillah dengan sukarelanya bahkan membuat kertas seperti ini semua taufik dari Allah Ta'ala. Yang mungkin antum sebagai hadirin mengira ini impossible bikin seperti ini. Dan memang secara nalarnya orang yang enggak melihat kita impossible dengan kesibukan di mana-mana. Tapi Allah beri taufik itu ada aja waktu mengoreksi, membuat dan seterusnya. Kertas-kertas seperti ini dan alhamdulillah terjadi. Dan bukan di sini aja. Di Kalibata City juga, di Cawang juga dan insyaallah di Mampang juga bukan Mampang di Buncit juga ada bikin seperti ini dan juga di dalam satu minggu bisa lebih dari 200 kertas anak print dengan berbagai motif beda dan seterusnya. Itu dengan mempelajari kitab-kitab juga banyak. Nah itu sambil berdagang juga dan sambil ngajar juga. Coba di sini kalau enggak taufik dari Allah Azza wa Jalla gimana? Secara independen kita enggak bisa terlepas dari Allah Azza wa Jalla. Semua Allah yang menghendaki seperti itu. Nanti aja Mas ya. Baik, kemudian tadi yang pertama faedahnya itu dari kul kita lum fihi kabir. Ada uslub talqin dan Rasul tidak mengetahui segala perkara bahkan Allah lah yang memberitahunya. Kemudian ada faedah kedua, kawan sekalian. Bahwasanya membunuh atau memerangi, berperang di Syahrul Haram itu termasuk dari kabair dzunub. Ya. Apa artinya kabair dzunub? Dosa besar. Dan kata Syekh Utsaimin, beliau lebih memilih bahwasanya hukum di ayat ini tidak mansukh. Arti mansukh? Sesuai pendapat yang menurut beliau lebih sahih, hukumnya tidak dihapus. Melainkan tetap dilarang berperang di bulan haram. Syahrul haram. Tapi pendapat mayoritas ulama bahwasanya ayat ini telah dihapus. Di ayat berapa? Dari surat Al-Baqarah. Ada waktu itu pernah kita waqatiluhum hatta la takuna fitnah dan seterusnya dihapus. Itu menurut pandangan jumhur ulama. Tapi minoritas ulama dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah enggak ayat ini enggak dihapus. Adapun Syekh Abu Bakar Al-Jazairi penulis kitab Tafsir Al-Aisar mengatakan ayat ini telah dihapus. Ayat ini telah dihapus. Hukumnya ya. Adapun qiraahnya tetap sabit. Ada ya. Wallahu alam, tetap ayat ini ada, berlaku hukumnya. Ya. Tapi kemudian orang-orang yang, atau ulama, jumhur ulama yang mengatakan ayat ini telah dihapus, mereka mengatakan Rasulullah SAW memerangi Bani Thaqif pada bulan Dzulqa'dah. Ya. Jumhur ulama mengatakan ayat ini dihapus sehingga bolehnya berperang di semua bulan tanpa kecuali. Itu bagi yang mengatakan ayat ini telah dihapus. Karena qul qitalun fihi kabir. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Sebagian ulama lainnya mengatakan ayat ini tidak dihapus, hukumnya tetap. Berperang di bulan haram itu dosa besar. Kemudian dibantah oleh orang pendapat jumhur. Jumhur membantah. Paham gak di sini, Pak? Paham ini ya? Jangan sampai gak paham. Soalnya ini agak capek juga kalau misalnya udah sampai udah selesai panel antum paham, gak paham dari awal. Ya Allah, ada ulangi lagi. Diulangi atau enggak nih? Enggak bilang diulangi apa enggak? Ulangi. Ulangi Syekh Razi. Almai ulangi atau enggak? Terserah. Ya terserah memang ya udah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ana ulangi. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ayat qul qitalun fihi kabir itu dihapus dengan ayat bahwasanya perangilah sampai tidak ada fitnah di dunia ini. Yaitu jumhur ulama mengatakan bahwasanya yang berperang melawan orang-orang kafir itu untuk semua bulan. Ya, itu kata jumhur ulama. Kan ayat ini kan bicara kalau di bulan haram enggak boleh, ya kan? Oh, ayat itu dihapus. Jadi dihapus sama ayat yang lain yang menetapkan bahwasanya umum semua bulan boleh kita berperang melawan orang-orang kafir. Adapun pendapat minoritas ulama, mereka mengatakan enggak, ayat ini tetap ada, tidak dihapus hukumnya. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk memerangi orang kafir di bulan haram. Paham di sini? Sudah paham di sini? Jadi ada pendapat jumhur dan minor. Mayor dan minor, kan? Mayoritas ulama dan minoritas ulama. Mayoritas mengatakan apa? Boleh berperang di semua haram, di semua bulan. Kalau misalnya minoritas mengatakan hanya boleh di bulan selain haram. Adapun di bulan haram tetap ayat ini hukumnya tidak dihapus. Qital fi asyhurul haram kabir. Memerangi orang kafir di bulan haram itu dosa besar. Dan itu pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin dalam tafsirnya. Paham gak di sini? Udah mulai paham? Nah, kemudian jumhur ditanya dalilnya apa sampaian wahai jumhur? Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerangi Bani Thaqif di bulan Dzulhijjah. Afwan, di bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini syahr haram bukan? Syahr haram. Tapi Rasulullah itu bilang, Rasulullah mau ini memerangi Bani Thaqif loh. Ayo gimana minoritas? Ayo, ayo, ayo kan? Mayoritas kan banyak. Oh, ayo menang. Oh, ayo gimana? Ah. Kemudian ada juga dari lain. Dari sejarah dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ghazwah Tabuk itu terjadi di bulan Rajab. Ghazwah Tabuk, perang Tabuk terjadi di bulan Rajab dan Rajab itu bulan menyendiri dari bulan haram. Ayo ayo minoritas, gimana antum pendapat? Ayo kalah kan, ya. Tapi kata minoritas ini lo sampean ya harus mikir juga, dirinci dong. Peperangan melawan Bani Thaqif di bulan Dzulqa'dah dan juga perang Tabuk di bulan Rajab, dua-duanya disebut qital mudafa'ah. Paham enggak? Qital mudafa'ah itu adalah memerangi karena apa mudafa'ah? Dipa'u nafs. Menjaga karena membela. Karena mereka duluan gitu. Jadi yang ada istilah namanya qital al-ibtida, ada qital mudafa'ah. Qitalul ibtida itu dia duluan tuh yang merang. Kalau qitalul mudafa'ah bukan kita duluan, tapi kita membentengi diri. Oh, dia ngajak pet tuh bahasa dulu. Hah? Dia ngajak pet, ya udah situ oke, okay, ya kira-kira. Enggak tahu bahasa sekarang masih ada enggak pet gitu. Kalau dulu ngajak tawuran gitu namanya ngajak bet. Di Jakarta maksudnya, kayaknya ini mayoritas orang mana nggak tahu. Jadi dia ngajak ribut, ya oke lah, ayo ribut, ayo ribut, jangan tawuran, tawuran. Karena siapa yang duluan, ya dia duluan. Nah ketika dia nyerang masa kita diam aja, dipenggal kemudian, aduh syarah dong, syarah dong. Enggak, kita membentengi diri, oh ya oke lah, kita izah Islamnya kita lawan dia. Itu namanya qital mudafa'ah. Kata Syekh Utsaimin dan para ulama yang meneliti sini, Rasulullah di memerangi Bani Thaqif itu bukan karena qital ibtida, bukan karena mendahului memerangi Bani Thaqif, tapi Bani Thaqif duluan yang ngajak, gitu kan. Ya udah, kaum muslimin melawan. Juga Ghazwat Tabuk bukan pemicunya bukan kaum muslimin, mereka yang pengen dia gitu. Jadi begitu. Wallahu alam, pendapat yang dipilih Syekh Utsaimin wallahu alam lebih terang, lebih jelas dan lebih baik memang. Kita lebih baik tidak menasakh suatu ayat ketika bisa dikompromikan. Dan ini bisa dikompromikan insyaallah. Gitu kan? Ya. Jadi qitalul mudafa'ah itu enggak apa-apa di bulan haram. Ya sebagaimana kita juga nih sekarang bulan apa? Safar. Oh, bukan sekarang berarti kapan kira-kira? Nanti Rajab, kan? Rajab kemudian terjadi perangan orang kafir melawan orang muslim. Udah perang beneran nih, perang beneran, bukan perang medsos. Bukan perang apa namanya? Internet cyber, cyber war gitu, bukan. Perang beneran pakai senjata. Ya. Orang muslim pakai diem, syahr haram boro-boro mikir syahr haram orang muslim. Enggak tahu syahr haram itu apa. Ada ya syahr haram ya? Ya, ada karena sampean enggak pernah belajar, Mas, gitu kan? Apa aja? Oh syahr haram itu Januari, Agustus, sama Desember. Loh kenapa Januari? Awal tahun. Kenapa Agustus? Kemerdekaan. Kenapa Desember? Akhir tahun. Ya itu syahr haram versi sekuler ya. Baik, itu faedah yang kedua tadi. Ada faedah kemudian ketiga nih. Dan ini penting. Lihat kalimat kul qitalun fihi kabir. Lihat kabir. Kabir artinya apa? Besar. Besar apanya nih? Dosanya. Yang namanya berperang di syahr haram, apa yang sampai membunuh itu dosa besar atau kecil? Besar. Padahal yang dibunuh adalah orang kafir. Tapi tetap dosa besar. Kenapa? Karena memang hukumnya tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Melanggar perjanjian. Ya. Nah, berangkat dari itu, faedahnya adalah bahwasanya dosa terbagi menjadi saghair dan kabair. Ya. Saghair, dosa kecil. Kabair, dosa besar. Dan setiap dari saghair atau kabair masing-masing ada derajatnya. Tidak semua dosa kecil itu sama. Ya. Tidak semua dosa besar juga sama, gitu. Terus siapa yang paling mengetahui derajatnya? Allah Azza wa Jalla. Juga dialah yang lebih mengetahui motif dan juga niatnya, gitu kan? Karena kadang orang ini melakukan dosa kecil tapi niatnya itu sangat buruk. Maka jadinya besar bisa-bisa, gitu kan? Ya. Tapi manusia hanya menghukumi secara zahir. Kemudian para sebagaimana Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, itu dalilnya, dalil dari sunnah. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebesar-besar dosa besar? Tentu yang paling pertama apa? Syirik udah jelas. Ya. Dan seterusnya. Nah, para ulama radhiyallahu anhum, mereka mengetahui adanya perbedaan antara kabir dan saghir dari dosa-dosa. Tetapi di sini para ulama berselisih pendapat mengenai batasan kabir atau saghir. Apa sih itu kabir atau dosa besar, apa sih itu dosa kecil? Ya ketika kita sudah memberikan definisi dosa besar, maka otomatis selain dosa besar ada dosa kecil. Itu para ulama berselisih pendapat tuh. Tapi yang masyhur dan ya Allah alam itu yang lebih baik adalah dosa besar adalah ma rattaba alaihi uqubatan khassah. Udah itu. Udah hafal? Ana udah hafal. Ma rattaba alaihi uqubatan khassah. Apa artinya? Apa yang berkonsekuensi hukuman secara khusus. Iya. apa yang mempunyai konsekuensi hukuman secara khusus untuk perbuatan tersebut, gitu loh. Udah paham di sini, Syekh Razi paham? Antum paham? Paham? Paham tak? Mas Indra, Mas Indrawan, ini siapa namanya? Mas Mas Arif, Arif. Paham? Kurang paham? Masya Allah. Deketan dong antum. Okay. Antum terlalu jauh atau menyendiri tuh sambil-sambilnya banyak makhluk-makhluk mungkin. Al-kabir itu adalah ma rattaba alaihi 'uqubatan khassah. Udah paham? Mas Arif, Arif Indrawan, udah paham? Kalimat yang Anda barusan ucapkan paham enggak? Apa arti martaba? Apa yang berkonsekuensi terhadap perbuatan tersebut? Apa? Hukuman secara khusus. Ya. Kalau Anda bilang, "Mas, jangan buka baju," misalnya. Itu biasa enggak? Biasa. Kalau Anda bilang, "Jangan buka baju atau kamu saya laknat." Itu kayaknya besar enggak perkaranya? Besar. "Mas, jangan ngantuk." Biasa. "Jangan ngantuk, dan kalau kamu ngantuk, saya keluar." Ya alhamdulillah katanya. Keluar aja lo gitu kan. Ah, di sini berarti mana yang besar? Ketika ada konsekuensi hukuman khusus untuk perbuatan itu, maka itu jadi dosa besar. Nah, bentuk penjabaran hukuman itu banyak. Ada yang berupa misalnya laknat. Laknat ya. Laknat. Misalnya apa? La'anallahu ar-rasyi wal murtasyi. Allah melaknat penyogok dan yang disogok. Ada polisi minta damai. Ya. Minta damai. Kedamaian itu indah gitu kan. Tapi ini talbis, talbis. Kemudian dikasih dah sogok 50 ribu lah tarifnya. Kelas rasyi dan murtasyi. Dosa besar bukan? Dosa besar. Ya kan? Kemudian ada juga bentuk pengungkapan. Allah marah terhadap orang itu. Di antaranya apa, Ikhwan? Ya, menunjukkan Allah Ta'ala marah kepada pihak tertentu atas perbuatan tertentu. Iya. Jelas itu, perangi. Ya, ya otomatis itu kemarahan Allah Azza wa Jalla. Riba dosa besar, oh itu banyak, kalau riba dalilnya banyak lagi. Kemudian ada juga tentang had di dunia, yaitu ada hukuman had. Contohnya apa? Wassariqu wassariqatu faqta'u aydihuma. Nyolong dengan kadar minimalis dan di atasnya itu dosa besar. Bagaimana dengan nyilep biasa doang? Nah, ini kan beda lagi nih. Nyilep pulpen. Pulpen berapa sih harganya gitu kan? Pulpen cuma 3.000 misalnya. Allah alam ini enggak sampai kepada sariqah yang sampai dosa besar. Dan mencuri sampai dosa besar ini pun ada syaratnya bisa disebut mencuri sampai dipotong tangan. Jadi enggak main-main. Enggak semua pencurian itu langsung dipotong tangannya. Kemudian ada juga pengungkapan dosa besar dengan nafiyul iman, menafikan keimanan. Misalnya hukum gini-gini-gini, gitu kan? Atau man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka harus gini-gini. Kalau dilakukan sebaliknya, maka dosa besar. Contoh misalnya, hukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai dia menginginkan teman saudaranya ini juga mendapatkan apa yang dia sukai. Antum punya ilmu, dapat ilmu, Allah Subhanahu wa taala kasih. Antum enggak pengin orang-orang lain pada punya ilmu, dosa sebesar itu. Iya beneran lo. Jangan ngapain lo, ini jangan ngapain remeh. Kita dapat keindahan kenikmatan gitu kan. Dan kita enggak mau orang lain jangan sampai seperti saya. Ini dosa besar. Kenapa? Karena ini berlawanan dengan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Contoh lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Tidak sempurna iman seorang dari kalian sampai hawanya, keinginannya itu mengikuti apa yang aku datang dengannya, itu Al-Quran dan Sunnah. Yaitu kalau misalnya seseorang lebih mengikuti hawa nafsunya daripada Al-Quran dan Sunnah, maka menjadi dosa besar. Berat ya. Atau Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Kalau misalnya dia berkata buruk dan enggak diam dan berkata buruk, itu bisa menjadi dosa besar. Dan masih banyak lagi. Ya. Dan juga termasuk dosa besar ketika dalam hadis atau ayat ada namanya tabarru. Tabarru itu berlepas dirinya Allah atau Rasulnya terhadap amalan perbuatan tersebut. Contoh misalnya laisa dalam Mustad Ahmad dan Tirmidzi, laisa minna man lam yuqir man laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak merahmati, menyayangi anak yang kecil lebih muda darinya dan tidak hormat kepada yang lebih tua. Maka tidak sayang kepada yang lebih muda bisa menjadi dosa besar. Dan tidak hormat kepada orang yang lebih tua, walaupun bukan orang tuanya, itu juga bisa menjadi dosa besar. Kenapa? Kenapa? Karena di sini adanya tabarruk, yaitu Rasul berlepas diri dari orang seperti ini. Ya. Contoh lain misalnya, dari kata laisa minna, laisa minna man lam yutir. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak berwitir. Oh iya, gimana tuh? Oh semalam mana gak sholat witir tuh, gimana? Berarti dosa besar. Sebentar, itu hadis dhaif. Nah gitu aja. Ya. Alhamdulillah hadis dhaif. Kalau misalnya hadisnya sahih, mungkin masya Allah ya. Dosa besar tiap malam. Jadi gak wajib. Kalau mazhab Hanafi, mewajibkan sholat witir tiap malam. Mazhab Hanafi, berdasarkan hadis tersebut. Kemudian ada hadis lain, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang berbuat curang, maka dia bukan golongan kami. Curang di sini dalam bentuk umum kan? Umum berarti kecurangan itu termasuk dosa besar. Subhanallah. Capek ya dalam berislam? Iya, tapi masuk surga insyaallah kalau ikut aturannya. Curang misalnya dalam jual beli. Nah, contoh misalnya ketika ada seorang termasuk kadzib juga nih, ada pembeli datang menjual misalnya, atau jangan antum lah, seorang ikhwan ya, menjual misalnya apa kira-kira yang jual? Apa ini jual? Antum jualan apa Rosi? Sarung, antum jualan sarung ya? Hah? Oh ini ide doang, enggak yang lain, ntar tiga promosi di masjid, yang lain. Parfum ah? Ah parfum. Misalnya jual parfum, kemudian antum ada yang bilang ikhwan ini kepada customernya. Customer-nya, ini yang ini merknya, ini merk ini gimana nih? Kemudian dijelaskan keadaannya, halnya nih ya. Oh ini banyak yang nyari nih, padahal nggak ada yang nyari. Kadzib bukan? Kadzib, ghish, curang. Nah ini termasuk dosa besar, padahal cuma gitu doang. Dan belum tentu dibeli, walaupun dibilang banyak yang nyari. Iya, kalau misalnya beli buku ya misalnya. Ana pernah beli buku namanya kitab Mughnil Muhtaj karya Asy-Syirbini, mazhab Syafi'i, fiqih, syarah Minhaj Thalibin. Beli di daerah ini nih. Kalibata belakang taman. Taman di sini kuburan maksudnya. Taman Barzakh ya. Nah, itu di belakang itu beli. Ana datang. Nyari kitab Mughnil Muhtaj. Terus bilang, "Mughnil Muhtaj aja, Mughnil Muhtaj." Oh, ada. Dia kasih. Ya, kertas kitab kuning 4 jilid tebel. Oh ini banyak yang nyari tuh. Dari kalimatnya tuh ana udah ngerasa bohong nih orangnya. Beneran kadang kayak gitu tuh. Banyak yang nyari tuh. Ya. Padahal emang kitab ini udah nggak banyak yang nyari emang sekarang. Dikit, nggak hampir nggak ada. Untuk mentarghib dengan hadis maudhu' versi dirinya. Gak boleh seperti itu kan, ghish itu, curang, kadzib. Ya. Kata Rasulullah, iyyakumul kadzib. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tadi berarti sudah ada penjabaran saghira dan kabira, besar-besar dan kecil-kecil. Kita lanjutkan ikhwan, wasaddun an sabilillah wa kufrun bih. Ada pertanyaan sih? Enggak ada. Wasad di sini kemudian mulai tema baru nih. Tapi masih suruhan Allah Ta'ala kalimatnya. Katakanlah memang peperangan di bulan Syahrul Haram itu besar, besar-besar. Tapi sebentar, wasaddun. Wow, di sini anggap artinya tetapi. Tetapi saddun an sabilillah, menghalangi manusia dari jalan Allah. Ya? Menghalangi manusia dari jalan Allah. Contohnya gimana contohnya? Hah? Saddun an sabilillah ini as-saddu anil haqq, yaitu menahan orang dari kebenaran. Itu min a'zami dzunub, termasuk dari seburuk-buruk dosa. Ya. Maka ini harus hati-hati ketika seseorang atau ustaz ya diminta rekomendasi atau jarahnya terhadap pengajian fulan atau ustaz fulan. Beberapa hari lalu tuh ada yang seorang ikhwan di Jakarta, biasa kerja di dekat Trans sana, nanya ke Ana tentang keadaan ustaz fulan. Sebenarnya sebelah ditanya kayak gitu. Iya. Ya khalas, citranya baik, bagus. Ustaz Bulan bagus. Padahal Ustaz Bulan ini pernah mencela Bapak Ana di websitenya dia. Tapi kan Ana gak melihat adanya kejanggalan dari Ustaz ini gitu. Tauhidnya bagus, akidahnya bagus, lurus, kemudian semangat dakwahnya luar biasa, mempunyai ini, mempunyai itu. Gak menemukan apapun kecuali hanya apa? Hanya menjelekin Bapak saya gitu doang. Tapi kemudian ketika dia konsultasi, maksudnya konsultasi ini nanya karena di grupnya dia, grup WhatsApp tentang Ustaz Fulan. Maka bilang, kata Ustaz Fulan ini gini-gini, bahwasanya Ustaz Fulan kayak gini-gini, aduh ribet. Itu orang bagus, insya Allah. Cari ilmunya, gak ada masalah dengan dia. Tapi kata Ustaz gini-gini, dia kayak gini. Itu anda tahu masalahnya, ada masalah pribadi Tuhan tanya itu. Ada masalah lahan, udah gitu aja. Udah. Dan ketika ada masalah pribadi yang mau siapapun individu, jangan sampai menjadi kalimat jarah. Kita ingkari mungkin kalau ada kesalahan di bulan, tetapi kalau kesalahan itu tidak perkara pokok, udah, fadl ambil ilmunya gitu. Jangan sampai kesalahan sedikit kemudian kita halangi manusia dari belajar darinya. Itu kalau perkara bukan pokok ya. Kalau perkara yang pokok sampai menyebar fitnah, nah ini. Jangan diikuti. Jangan diikuti. Nah kemudian besoknya konsultasi lagi, ngomong tentang ustadz yang lain gitu. Gimana tentang keadaan ustadz fulan? Ada apa sih mau di grup anak ribut ini? Astagfirullahaladzim, inilah nih grup-grup kayak gini nih. Ya isinya tentang ustadz fulan keadaannya gimana? Ada yang membela, ada yang menjarah dan seterusnya. Itu ya Allah. Makanya pernah kata Syekh Utsaimin di suatu fatwanya dalam liqa' Babul Maftuh, entah seri keberapaan lupa. Kata Syekh Utsaimin, kadang-kadang lebih enak ngomong sama orang awam daripada sama orang yang udah ngaji. Kenapa? Ngomong sama orang awam tuh enak. Ini haram pak hukumnya, Rasulullah gak segera gini-gini. Tapi sama orang yang udah ngaji, ini kata Ustaz Fulan haram. Ustaz Fulan itu gak bagus itu. Gak bagus. Kata Ustaz Fulan kayak gini. Ya. Kata Ustaz Fulan lagi, Ustaz Fulan kayak gini. Capek itu ngomongin dari akwal para Ustaz Fulan, jarah wa ta'adil tentang Ustaz Fulan. Masya Allah. Yang kemudian akhirnya apa? Sabirillah. Padahal mungkin di sisi Allah Ustaz Fulan ini bagus. Ya memang ada kesalahan. Dan kadang kesalahan tersebut di masa lalunya. Dan ini yang dikabarkan. Di masa lalunya udah lama gitu. Yang beliau udah bertaubat darinya. Ya. Kemudian dikorek lagi tuh. Jadi ilfil gitu. Oh ternyata gini tuh. Padahal gak gitu sekarang gitu. Udah berubah wujud. Gitu kan. Takutnya ini sesuatu yang sabil. Makanya mas'uliyah dalam melafalkan tentang fulan itu besar itu. Di antara ulama jarh wa ta'dil, ketika apa ana lupa Yahya bin Ma'in atau siapa, ketika disebutkan tentang ghibah itu langsung nangis itu. Karena takut ini jangan-jangan ini ghibah. Memang ini bukan ghibah. Tapi takutnya ini. Karena jarh wa ta'dil itu kan para perawi hadis, ada yang dijarah fulan enggak tepat, fulan kadzab, fulan gini, fulan gitu kan. Ya. Tapi ada mereka rasa takut, takut salah, takut ini riba, takut ini itu. Nah, kalau sekarang kita enggak ditanya, kita yang bilang, besok pun enggak bagus. Subhanallah, kan. Ya. Pernah suatu ketika, ana sendiri pertama pernah di dibiarkan sesuatu yang sifatnya fitnah oleh seseorang. Di antara mahasiswa itu dibiarkan tuh. Padahal ana enggak ada, enggak seperti itu. Tapi ketika ana minta nomornya sama ikhwan-ikhwan ini, coba minta, ana minta nomor fulan. Pak fulan ini yang pernah fitnah ana. Ana langsung japri. Pura-pura enggak tahu apa-apa. Enggak tahu, padahal dia yang nyebarin. Dia yang nyebarin, subhanallah. Kemudian disuruh, antum kalau mau nanya tentang ana, tentang ini, dikatakan oleh mereka, tanya ke Ustaz fulan. Ustaz fulan siapa? Ustaz fulan yang enggak pernah ketemu ana, enggak pernah satu sekolah, enggak pernah satu kampus, enggak pernah ketemu, enggak pernah tahu, enggak tahu. Bukannya tanya ke ustaz-ustaz ana di pesantren atau siapa, tapi tanya orang jauh. Antum lebih mengetahui keadaan ana daripada orang yang jauh sebenarnya. Maka ini menjadi fitnah lama-lama, berbahaya ini. Menjadi bola api yang liar. Ya. Bukan masalah kesalahan yang diinginkan, tapi orangnya dibantai kemudian. Maksudnya talbis iblis yang terjadi pada banyak anak ngaji. Itulah kata Syekh Utsaimin, mendingan anda ngobrol sama orang awal. Simple. Ya, enggak dipermasalahkan. Subhanallah. Ya, ini di antara fitnah yang di zaman sekarang. Oleh karena itu, ketika untuk menemukan thread atau grup yang isi kayak gitu, Allah asan di close, ya. Terserah mau mereka siapa close aja. Apa remove depannya? Left, ya. Tiba-tiba ada 0810 left gitu kan. Itu. Alhamdulillah. Kemudian tadi as-sad 'anil haqq. Tapi begini, kadang as-sad 'anil haqq bil haqq itu benar. Ya. Ma apa namanya? Menghalangi dari kebenaran dengan alasan yang lebih benar itu benar. Paham di sini? Coba di sini ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya pengin berjihad ya Rasulullah. Ahayyan walidak? Apakah makmu atau siapa bapakmu itu hidup? Iya, aku meninggalkan mereka. Bahkan dalam riwayat aku meninggalkan mereka dalam keadaan mereka menangis. Maka buatlah mereka tertawa sebagaimana engkau buat menangis. Rasulullah di sini menghalangi dia dari jihad enggak? Iya, tapi ada yang hak yang lebih besar, yaitu orang tua dia. Iya. Kemudian dalam riwayat lain, fafihima fajahid. Maka di keduanya lah engkau berjihad. Rasulullah menghalangi dia dari medan perang. Ini kan berarti sad anil haq, menghalangi dari kebenaran, tapi dengan hal yang lebih benar. Nah, di sini seorang mufti atau seorang yang berdakwah atau siapapun yang berfatwa itu harus mengetahui kondisi orang yang bertanya nih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ayul islami afdol, ayul amali afdol, ayu ini apa amalan terbaik, apa Islam terbaik, apa amalan terbaik, itu jawaban Rasulullah berbeda. Ada yang bilang la taghdab, jangan marah. Kenapa? Melihat muraatul dai, muraatul mad'u, itu artinya memperhatikan sisi mad'unya nih. Ini mad'u kurangnya di mana? Oh, ini mad'unya emosional. Suka meletup-letup marahan. Yang terbaik adalah jangan kamu marah, jangan cepat marah. Ada juga antut imat tu'am, itu kasih makanan, berarti ini orang ini susahnya ngasih makan, susah sedekah. Ya. Ya, jadi melihat ke penanya nih. Ya. Begitu. Kalau penanya mahasiswa, jawab pakai bahasa mahasiswa. Penanyanya mbah-mbah, jangan jawab pakai bahasa mahasiswa. Gitu kan? Mbah-mbah bingung. Nah, gitu kan. Jadi ngelihat. Iya. Ada seorang dari Hizbut Tahrir, golongan Hizbut Tahrir. Kan mereka kan sangat mendahulukan istilah-istilah modern gitu untuk masalah-masalah masyarakat gitu kan. Suatu ketika mereka mengadakan tablik akbar semacam itulah di sebuah desa. Dipresentasikan oleh seorang dai muda versi mereka. Nah, itu ada slide, ada apa gitu. Bahasa yang dipakai itu bahasa intelek. Ini di depannya tuh yang biasa siap saban hari megang pacul, megang sawah itu. Dengar itu ya, bingung apa? Iki wong ngomong. Ngomong apa iki orang ini? Ya, udah keren-keren tuh pakai slide, pakai semacamnya, lidahnya keluar bahasa-bahasa yang masya Allah intelektnya. Yang mana orang desa yang paling pintar pun gak ngerti dengan bahasa itu. Nah ini yang awam, yang tiap hari sholatnya di gubuk sawah, dikasih kayak gitu, ya gak ngerti. Ya. Baik, itu jadi faedah dari wasadun an sabilillah. Menghalangi dari jalan Allah, disini menghalangi orang-orang dari haji ke Ka'bah, ya. Juga di sini kalau misalnya ada yang menghalangi umrah atau hajinya seseorang tanpa alasan yang hak, makanya masuk di dalam saddun an sabilillah. Iya. Orang tua yang menghalangi anaknya untuk ngaji ke majelis ta'lim yang benar, itu juga saddun an sabilillah. Begitu juga kalau misalnya ada seorang ustaz menghalangi teman atau muridnya, kamu jangan ngaji sama ustaz fulan tanpa alasannya hak, itu juga saddun an sabilillah. Tapi kalau alasannya hak, ustaz fulan itu suka mengumpuri anak-anak muda untuk semangat ini sehingga nanti bapak salah paham, itu gak apa-apa. Gak apa-apa itu. Tahzir semacam itu gak apa-apa, karena sayang sama umat, sayang sama murid, gak apa-apa. Tapi kalau gak ada alasan yang hak, ini saddun an sabilillah. Tapi kalau alasannya hanya karena pribadi, ada persaingan atau ada apa. Wa kufrun bih. Dan tadi satu saddun an sabilillah, dan yang kedua kufrun bih. Kufur terhadap siapa bihi di sini maksudnya? Kufrun billah. Kufur terhadap Allah Azza wa Jalla. Wal masjidil haram. Ya, di sini wal masjidil haram. Coba gimana tuh? Pertama, menghalangi dari jalan Allah. Kedua, kufur terhadap Allah. Ketiga, masjid haram. Apa? Oh, enggak itu. Ayo. Nah, al masjidil haram, kita lihat al masjidi, ya. Majrur. Majrurnya ini mengikuti mana nih? Ada dua pendapat, ada dua penafsiran. Ya. Penafsiran pertama mengikuti nomor pertama. Penafsiran kedua mengikuti nomor kedua. Apa itu? Hah? Saddun anil masjidil haram itu yang pertama. Yang penafsiran kedua, kufrun bil masjidil haram. Mahum. Penafsiran pertama, saddun an al masjidil haram. Penafsiran kedua, kufrun bil masjidil haram. Itu duanya sahih. Di sini keagungan Al-Quran, dua-duanya bisa ditafsirkan dan dua-duanya mencakup makna kabair ini. Pertama, saddun an al masjidil haram, yaitu mencegah orang dari mengunjungi masjidil haram. Ya, berangkat dari ini takhrij furu'nya, yaitu cabang-cabangnya, segala bentuk penghalangan menuju ke masjid masuk ke sini. Ya. Ada contohnya sekarang enggak? Baik untuk thalabul ilm atau untuk salat berjamaah terutama, ya. Ya. Dengan sengaja, ya, sengaja, ya. Tapi ana kasih antum ibrah nih. Ada cerita tentang terhalangi dari masjid. Tapi semoga ini ibrahnya aja diambil. Anda waktu itu kajian subuh, ya, di daerah Tebet. Ya. Hari Ahad. Anda berangkat harusnya jam 3-an. Karena beberapa belakangan ini, bulan ini atau sebelumnya, itu jam 4 lewat 5, jam 4 lewat 10 kan subuhnya. Kan rumah di Cilakap jauh. Nah, ketika itu kan udah capek, Sabtu di sini capek, terus ngapain gitu kan, banyak kerjaan lah pokoknya. Malam tidur, udah capek banget. Ya, kita anak harus bangun jam 3. Ternyata terlambat, gak dengar alarm saking seriusnya kita tidur. Nah, baru bangun itu jam berapa? Mungkin setengah 4 lebih sedikit. Ya, setengah 4 lebih sedikit. Nah, jalan, anda ngebut itu. Udah bangun, wudhu, ya, gak sempet ngapain, minum bentar, cabut langsung. Bogak semua gitu kan, pengen cepat-cepat, karena ada kajian di sana. Nah, udah ngebut-ngebut gitu, sampai di Cikoko daerah situ, ada pemblokiran jalan. mana itu? Pengadegan sana lah. Cawang. Cawang, gitu. Sekarang mungkin masih ada. Itu diblokir jalan. Padahal cuma yang diblokir itu cuma di terowongan doang. Udah gitu. Seandainya naik sepeda itu tinggal bawa ngangkat gitu doang bisa. Tapi ini jalan diblokir. Sana kosong, boleh di sana tapi ini blokir. Udah gitu doang, berapa meter doang. Enggak bisa lewat. Lewat rel kereta juga enggak mungkin. Udah itu udah dikit berapa detik lagi itu atau udah azan itu, udah azan. Subuh. Udah enggak bisa, nah, ya Allah. Kemudian udah belok kiri terus jalan akhirnya ke daerah sana tuh enggak tahu kemana. Daerah menjelang ke daerah Mampang sana. Salat subuh. Subuhnya komatnya lama dan anak udah SMS aku anak enggak bisa jalan diblokir padahal udah gini-gini. Nah, udah sampai itu udah anak berazam udah anak pulang aja langsung pulang silakap lagi. Itu kira-kira gimana dosa enggak tuh? Pembuat jalan itu yang memblokir jalan karena ada apa? Ada perbaikan jalan. Dosa enggak itu? Perbaikan jalan. Apa itu? Perbaikan jalan kan diblokir enggak? Ada alat-alat apa gitu. Dosa enggak mereka kira-kira? Ya enggak dosa lah gimana? Dosa orang enggak tahu loh. Jadi sodun dengan anil masjid ini kalau sengaja gitu loh. Kalau sengaja. Iya orang gak tahu apa-apa masa dosa gitu loh. Enggak, karena ini juga masalah umum. Ya, jadi anak gak bisa ketika itu. Baik. Nah, tapi sebenarnya ada pelajaran dari situ. Ya, yang tidak kita ungkap di sini ya. Ada pelajaran, ada ibrohnya cuman gak anak ungkap di sini. Gak bagus soalnya. Itu sadun an sabi an masjidil haram. Jadi menghalangi dari masjid itu termasuk dosa besar bahkan. Juga kufrun bil masjidil haram. Tafsiran kedua. Kufur terhadap masjidil haram itu gimana? Tidak memakmurkannya, tidak ihtiram, tidak mengagungkannya. Ah, masjidil haram apa sih kayak masjid lainnya. Nah, ini bahaya ini kalimat itu. Kalau sampai menghina bisa-bisa kufur beneran gitu kan. Kufur terhadap masjidil haram. Tapi kemudian wa ikhraju ahlihi minhu. Ikhraj artinya mengusir ahlihi. Ahl di sini penduduknya. Hi di sini kembali al-haram atau al-masjidil haram. Dua-duanya bisa. Karena ahlul masjid berarti yang rutin di situ, yang ngurusin. Kalau ahlul haram berarti penduduk Mekah. Nah, yang dimaksud ahl di sini adalah kaum muslimin. Yang termasuk ahl di sini adalah kaum muslimin. Loh, bukannya orang-orang musyrikun itu juga mereka ahlul haram? Iya, benar. Tetapi di sisi Allah mereka tidak berhak ada di sana. Dan memang tidak akan pernah berhak ada di sana. Gitu kan? Empat hal ini menghalangi dari jalan Allah. Pertama, kufur terhadap Allah. Kedua, dan menghalangi atau kufur terhadap masjidil haram. Ketiga, dan yang keempat, mengusir penghuni Makkah yang muslimin. Itu empat-empatnya tentu setiap darinya itu akbar indallah. Lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih besar. Ini menunjukkan kesyirikan kufur itu lebih besar daripada sekadar pembunuhan. Oleh karena itu setelah itu adalah wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan keempat halnya ini di sini asyad atau akbar, akbaru minal qatl. Dan empat-empatnya ini termasuk fitnah. Ya, saddun an sabilillah fitnah. Mencegah pengajian tabligh akbar Ustaz Ahlussunnah juga fitnah. Ya kan? Dan itu bisa lebih buruk dibandingkan apa? Pembunuhan. Jadi fitnah ini maksud di sini bukan fitnah tuduhan palsu ya. Ya bukan itu. Itu bahasa Indonesia aja itu. Ya. Kemudian kufur terhadap Allah juga lebih besar daripada pembunuhan. Kemudian penghinaan terhadap Masjidil Haram juga dan pengusiran orang-orang dari Masjidil Haram dari tanah haram juga merupakan lebih besar daripada pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh. Apa yang antum pelajari dari kronologi ini? Lihat di sini. Abdullah bin Jahsh melakukan kesalahan besar. tapi tetap dibela oleh Islam dalam menghadapi orang-orang kafir. Paham gak di sini maksudnya? Ngerti kejadian sekarang? Seandainya orang-orang yang berada di jalanan itu, mereka mengungkapkan ke unek-unek mereka di jalanan atau aksi damai versi mereka gitu kan, itu masih lebih baik daripada kekufuran. Ya, sehingga apa? Mereka mungkin bayi kita salah dalam metode menyampaikan unek-unek gitu kan. Tetapi kesalahan orang-orang kafir akbar dan fitnah orang-orang kafir akbar. Berangkat dari ayat ini belajari. Sehingga malah jangan yang kita fokuskan menghantam orang-orang muslimnya. Mereka mungkin ada kesalahan di mata kita. Gitu. Jadi ini sangat disayangkan sebagian dari ikhwan bahkan. Ketika dihadapkan pemimpin yang kafir, kita harus sabar. Katanya. Tapi ketika dihadapkan ikhwan yang teman-teman muslimin yang bersalah dalam, mungkin karena ikut ulama mereka, gitu, kan, ikut komporan gitu kan, dalam menghadapi mereka, bahkan kita nyakitin gitu kan, dengan maksud memang pengen nyakitin, na'udzubillah. Tapi sekali lagi memang hal seperti ini, fitnah seperti ini, yang terbaik adalah kita cari ilmu. Dan ajak orang sholat berjamaah, ajak menuntut ilmu benar-benar, bukan sekedar refreshing. Itu yang akan memajukan kaum muslimin biiznillahi ta'ala. Ya. Dan itu yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Dan tidak ada keberkahan insyaAllah kalau misalnya tercampur antara orang-orang munafik yang memiliki kepentingan dalam masalah ini dengan orang-orang yang tulus memang pengen membela kalam Allah Azza wa Jalla. Gak bisa berkah itu. Kenapa gak bisa berkah? Karena tercampur aduk antara yang munafik dan memiliki kepentingan politik, memiliki kepentingan duniawi, dan orang-orang yang ikhlas yang hanya Allah yang tahu seberapa persen dari mereka. Oleh karena itu yang lebih baik adalah berhenti dari hal seperti itu dan kembali ke majelis ilmu dan salat berjamaah dan ajak orang-orang, seru orang-orang untuk kembali ke masjid karena kemenangan kita di sini. InsyaAllah. Di ilmu dan di jamaah. Adapun jamaah yang ada di jalan, persatuan itu sekali lagi kita bilang apa? Karena menghadapi common enemy. Common enemy yaitu musuh bersama. Musuh bersama dari banyak sisi. Dari sisi agama, dari sisi politik, dari sisi sakit hati, dari sisi tanah, dari sisi ini, dari sisi saya. Semua masuk melebur satu, dan ketika satu itu dalam satu wadah, tidak berkah. Iya, tidak berkah. Kecuali kalau mereka satu prinsip, satu manhaj, satu kekokohan, insyaAllah. Dan itu pun ketika mereka bersatu dalam ilmu, tidak seperti ini jadinya. Dan orang kafir akan lari terbirit-birit insyaAllah. Karena apa? Aura ilmu itu beda sama aura emosi. Gak bakal sama. Tapi insyaAllah semoga Allah memperbaiki keadaan kaum muslimin dan mereka adalah saudara-saudara kita. Yang semoga Allah terima amanah mereka dan niat-niat mereka minimal insyaAllah. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan di sini ada kalimat akbar menunjukkan komparatif. Bahwasanya fitnah ini lebih besar. Ini menunjukkan bahwasanya dosa itu tidak satu derajat semuanya. Dan ini, ya, ini menunjukkan, ini membantah teologi Khawarij yang menyatakan bahwasanya kabirah semuanya masuk neraka jahanam selama-lamanya. Pelakunya kabirah. Adapun bedanya Khawarij dengan Mu'tazilah, sama-sama ekstrim. Dalam menghadapi masalah dosa besar ini sama-sama ekstrim. Cuman beda kufur aja. Kalau Khawarij bilang dosa besar itu mengekalkan pelakunya di neraka. Nah, dan gak tahu mereka dosa besar itu apa batasannya gitu kan. Tapi yang pastinya kadzib bagi mereka dosa besar. Bohong sedikit kafir antum. Gitu, alhamdulillah kan. Makanya orang Khawarij itu orang paling jujur. Di zaman dulu. Bukan sekarang. Di zamannya Imam Bukhari. Ya, di zaman para ulama ahli hadis. Kalau Mu'tazilah, bagi mereka orang yang melakukan dosa besar itu berada di manzilah baina manzilatain. Di antara kafir dan iman. Ya. Dia disebut kafir enggak juga sih kata orang Mu'tazilah. Enggak juga. Terus apa? Ya di antara kedua itu. Terus apa dong, mukmin atau kafir? Ya enggak dua-duanya. Terus apa? Ya udah di antara kedua itu. Ya udah oke lah, terserah antum lah. Nanti pas di akhirat dia gimana? Masuk neraka selama-lamanya. Sama aja sama Khawarij. Cuman bedanya kalau Khawarij di dunia udah dihukum kafir, wajib dibunuh. Kalau Mu'tazilah, oh ini baina-baina nih orang ini. Mudah sebesar antara kafir sama iman nih. Tapi ujung-ujungnya Khawarij sama Mu'tazilah sama-sama. Antum tanya, kalau insal tahun, kalau kamu tanya kepada mereka, semuanya bakal ke neraka selama-lamanya. Ini sesat banget ini, na'udzubillah. Ya kan? Teologi yang sesat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, dosa besar selama bukan dosa kesyirikan atau istihza' bid-din, mengolok-olok agama dengan sengaja, maka dia termasuk pelaku dosa besar, selama masih ada imannya, dia beriman, mukmin, muslim, dan Allah Ta'ala kita serahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi zahirnya dia mendapatkan dosa tentu saja dari dosa tersebut. Tidak dikekalkan selama tidak syirik dan tidak kufur. Gitu ya. Ada soalan? Ini kayaknya enggak cukup. Ada pertanyaan? Ya. Jelas semuanya? Jelas semuanya. Kalau jelas semuanya udah. Ada yang mau bertanya silakan. Super. Ini kalau Ikhwan gak ada yang bertanya, Anda suruh jawab. Bisa. Assalamualaikum. Bagaimanakah hukumnya memanjatkan hajat? Memanjatkan hajat-hajat yang kita inginkan dengan menggunakan bahasa Indonesia pada saat sujud ketika sholat. Bolehkah? Untuk masalah ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Yang pasti bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan agar kita berlama di sujud karena di situ adalah aqrab ma bainal 'abdi wa bain rabbih. Paling dekat antara kita dengan Rabb kita Allah Azza wa Jalla itu ketika kita di sujud kita, dan itu situs yang paling jauh dari syaitan. Maksudnya bagian yang paling jauh dari syaitan pas sujud. Kenapa? Karena syaitan enggak mau sujud gitu. Jadi mereka murka sekali ketika kita sujud, tapi tetap bisa diganggu gitu. Ya, tetap bisa diganggu. Ketika kita sujud saat sholat, dan terutama di sujud terakhir, dan lebih utama lagi kalau doanya di sholat-sholat sunnah sendirian. Nah, kalau lagi berjamaah doanya lama gitu kan, kesian makmum. Ya. Dan kesian yang mungkin sudah tidak muda lagi gitu kan, mereka menahan beberapa hal. Asalnya doa atau asalnya dalam sholat tidak boleh adanya bahasa selain bahasa Al-Arab. Asalnya begitu. Tetapi ketika ada uzur, seseorang yang tidak mampu berbahasa Arab, maka sebagai ulama mengatakan diperbolehkan bagi dia untuk menggunakan bahasanya. Dan ini pendapat yang lebih tepat insyaAllah sesuai dengan kemudahan Islam. Sesuai dengan prinsip kemudahan Islam. Islam itu mudah, dinu yusrun. Dan ini rukhsah untuk orang-orang yang tidak bisa berbahasa dengan baik. Apa batasannya? Batasannya dia paham apa enggak nih apa dia omongin. Dia bisa enggak membuat kalimat dengan bahasa Arab? Kalau enggak bisa, pakai bahasa Indonesia. Jadi pada kacau gitu kan. Antum misalnya mau apa? Dapat rezeki banyak, dapat apa? Mau nikah sama fulanah gitu misalnya. Boleh enggak nyebut orang di sujud? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Cuma pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab misalnya. Allahumma bunuh apa ya? Allahumma qatlu fulan. Ya Allah, pembunuhan fulan. Itu kan artinya kan? Mendingan pakai bahasa Indonesia aja kok kayak gitu. Ya Allah, matikanlah fulan cepat-cepat misalnya. Saya udah enggak suka lagi sama dia, gitu. Maksudnya dia udah menghina agama saya atau semacamnya. Boleh. Tapi baiknya di sholat sunnah. Ya. Baik, ini sudah sunnah. Ini bagi yang apa? Bagi yang belum bisa bahasa Arab. Adapun yang bisa bahasa Arab maka enggak boleh. Ya. Udah bisa bahasa Arab, udah bisa bikin kalimat sendiri, ya. Apalagi orang Arab itu sendiri enggak boleh pakai bahasa Indonesia. Ya. Boleh, boleh. Fadhol, silakan. Pas di sujud atau di akhir sebelum salam. Karena kata Rasulullah SAW, "Falyakhtar pilih aja doa yang dia sukai, Arab ataupun Indonesia kalau misalnya bisa bahasa Arab. Tapi yang terbaik adalah doa dengan bahasa Arab sesuai apa yang dituntun oleh Rasulullah SAW, walaupun diniatkan secara khusus untuk masalah tertentu. Itu lebih baik. Jadi global dengan sunnah Nabi, dan Allah Maha tahu apa isi hati kita. Itu aja. Yakini Allah Maha tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya menunda keinginan untuk menikah? Ada enggak orang keinginan ditunda? Enggak ada sebenarnya. Yang ditunda menikahnya. Enggak mau dulu nikah lah. Susah kayak gitu. Saya kayak enggak pernah ada orang, saya enggak mau nikah dulu. Tetap dia bakal mau. Tapi yang ditunda adalah menikahnya mungkin. Nah ini masalahnya di perempuan kan, bukan di laki-laki. Karena ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu. Ini masalah yang sebenarnya nisbi relatif, ditinjau maslahat dan madarat masing-masing. Penanya ini tentu lebih tahu mana yang lebih bermaslahat bagi dirinya. Kalau misalnya dengan menunda menikah tersebut memberikan fitnah, maka jangan ditunda. Misalnya sudah ada pria atau laki-laki yang ingin pada dirinya, ya, dan pria itu bagus agamanya, tapi dia tunda karena mungkin mau ngejar lulus S1 misalnya, ya, sehingga orang tuanya bahagia. Bisa kan kayak gitu ya? Karena bagi sebagian orang tua, kalau dia nikah sebelum S1, maka hancurlah sudah S1-nya. Iya. Sebenarnya ini ya, sayang, nggak seperti itu ya pemikirannya. Mungkin sebenarnya maksudnya udah capek-capek saya biayain gitu loh maksudnya. S1 gitu kan. Ntar kalau dinikahin, udah nggak fokus. Jadi useless biaya saya dari semester 1 sampai semester sekian. Berpikirnya kayak gitu. Tapi coba berpikirnya lebih syar'i lagi lah. Daripada nanti berlarut-larut, misalnya akhwat ini punya hubungan dengan ikhwan tertentu, maka jangan ditunda cepat-cepat gitu loh. Kesian ikhwannya, ya, kesian akhwatnya juga. Ya orang tuanya sih nggak kesian, itu urusan hati kamu. Saya mah udah punya satu gitu kan, ibu kamu gitu. Tapi ini kan ini nggak mudah masalah kayak gini itu, menunda keinginan menikah padahal dia pengen, kemudian udah ada yang mau sama dia. Bagus akhlaknya, bagus agamanya. Jangan gitu. Jadi orang tua di sini jangan sampai menjadi minyak fitnah, yaitu menjadi penambah kobaran fitnah gara-gara ingin membahagiakan orang tuanya. Padahal kebahagiaan orang tua itu sebenarnya adalah ketika anak perempuannya menikah dengan pria yang soleh. Iya. Atau pria yang mendinglah agamanya daripada dirinya, gitu kan? Tapi iya. Jadi jangan nunda-nunda. Sayang ini kalau orang tuanya berpikiran nanti nunggu nanti juga banyak laki-laki masih banyak tuh ambil di pengajian tuh. Hari satu banyak tuh kan. Ini masih banyak di sini kan. Tapi kan enggak tahu, belum tentu ada yang mau lagi gitu kan. Pak, belum tentu Pak ada yang mau lagi gitu kan. Ini bagus nih Pak, ya, kualitas tinggi gitu. Jadi jangan gitu. Kalau bisa, kalau memang misalnya orang tuanya mungkin mengizinkan, maka udah nikah aja. Karena insya Allah nanti setelah menikah itu lebih membahagiakan orang tua kok, beneran. Antum jangan salah, antuna jangan salah. Anda sebelum nikah dulu bahagia. Sekarang lebih bahagia, demi Allah lebih bahagia, beneran. Dulu mengira nanti bakal nikah, aduh kayaknya bakal supply duit ke orang tua bakal dikit. Bukan anak yang supply maksudnya, masih duit bakal dikit. Kemudian aduh waktu sempit dan seterusnya. Tapi ternyata enggak. Yang terjadi malah sebaliknya dari pikiran. Dari pikiran itu dari setan semua. Dipikir, apa, entar, jangan, nanti gini loh, ini mendahului takdir ini. Ntar gini, tahu dari mana antum, ntar gitu, ngasih makan apa, ngasih makan itu, ya kerja kok mau ngasih makan, gitu kan. Jadi bisa insya Allah orang tua kita bakal bahagia kalau misalnya pasangan kita ternyata akhirnya bagus, beneran. Ya. Insya Allah gitu ya, akhwatnya udah cukup ya, daripada nanti nambah-nambah, baper lagi gak usah dah ya. Udah cukup gitu aja. Aku mau tanya. Bagaimana hukumnya menjual saham? Saham tersebut adalah hadiah dari perusahaan tempat Anda bekerja, diberikan ketika pertama kali bekerja sebagai pegawai di sana. Anda tahu dapat kertas saham tersebut setelah 3 tahun bekerja. Katanya harga saham per lembarnya dulu sangat kecil, sekarang sudah lumayan naik. Bagaimana hukumnya Ustaz? Perusahaannya adalah BUMN kontraktor yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Nah, Anda tidak tahu. Anda wallah enggak tahu apa nih. Maaf ini akhwat yang udah panjang-panjang nanya. Anda enggak tahu, Anda takut salah. Baik. Maaf, tolong tanya sama yang lebih mengetahui, atau yang mengetahui karena enggak tahu. Ya Ustaz Erwandi atau adiknya atau siapa ya. kalau ketemu ya, kalau enggak ketemu saya mau Ustaz Aminur Bait atau lainnya, atau Ustaz Arifin Badri, adapun yang seperti ini jangan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang menuntut ilmu, ada teman saya selalu menjanjikan kepada saya ingin pergi ke majelis ilmu, tapi sudah jika sudah harinya ada saja alasan untuk membatalkan seperti ketiduran, ada acara DWL. Hingga saya kesal dan berbicara seperlunya saja kepada teman saya tersebut. Apa perbuatan saya salah? Kalau maksud anti untuk menghajar, menghajar dalam arti memutus saudara, jangan. Tapi kalau misalnya untuk memberikan penyadaran, maka gak apa-apa. Ya, karena orang ini sedang digondoli syaitan. Dia. Jadi kalau misalnya ada orang pengen, jangankan antum ya, anak pengajar nih yang punya amanat gitu. Di banyak majelis itu selalu anak pengen liburin. Sebenarnya bukan anak, tapi selalu bisikan gaib yang di hati gitu ya. Tapi anggap aja anak gitu. Itu selalu libur aja, selalu gitu, berat, tapi harus dilawan. Dilawan karena amanat gitu kan. Jadi ini memang setan sangat-sangat ini. Tapi orang-orang banyak yang ngira anak ngaji ini, banyak yang ngira hal seperti ini uzur. Ya, ini banyak setannya hal seperti ini. Syaitan itu sangat tidak suka hamba Allah ini kembali ke majelis ilmu. Ya, sangat tidak suka. Tapi untuk sesuatu yang crowded, sesuatu yang seru, sesuatu yang apa itu, suka tuh. Walaupun ke majelis ilmu hanya segera seru-seruan, itu syaitan tetap okelah, gak apa-apa lah. Yang penting kamu gak dapat ilmu, yang penting seru-seruan, yang penting selfie-an, yang penting ngumpul, yang penting kongko, dan seterusnya. Ini semua talbis dari syaitan. Ya. Jadi, a'ina ala dzikrika wa syukrika wa hasni balik. Minta sama Allah petunjuk, minta sama Allah pertolongan. Ini kalau bisa teman ini rangkul lagi, kemudian elus-elus kepalanya, rukiah gitu. Alhamdulillah, bersyukur aja. Enggak, maksudnya elus-elus, ya nasihatin. Ya, bahwasanya ini majelis ilmu, ya taman surga di dunia, kemudian. Jangan dari awal, mungkin takutnya salah metode dari awal. Takutnya dari awal, misalnya cakep nih, misalnya bagus nih, bagus, enak sampainya nih. Tapi dari awal, tanamkan keimanan di pengajakan. Ini akhwat ya, ini namanya akhwat bukan sih? Akhwat kayaknya. Ukhti ya misalnya, ukhti ya. Ini majelis ilmu tuh gini-gini, sebutin ayat, sebutin dari. Soal tenang anak dulu tuh, anak gak bener dan seterusnya. Tapi setelah alhamdulillah ikut majelis ilmu, begini. Nah ketika yang disampaikan itu tentang ruhnya, tentang spirit keislamannya, tentang dalil, tentang ini, dan janji Allah, itu tuh kena. Kalau udah kena orang tuh bakal enggak melihat ke wah ini cakep orangnya, ini banyak masif artinya, ini enak tempatnya, enggak gitu. Ya, jadi dari awal kalau antum ngajak orang-orang itu ke ilmu, ajak ke keutamaan ilmunya, bukan ke embel-embel yang sebenarnya bukan ilmu, enggak ada ilmiahnya. Ya seperti Ustaz Kulan itu lulusan sini loh. Jangan itu. Karena banyak orang awam terjebak di situ tuh. Ya dan memang itu jebakan untuk orang banyak dengan alasan nanti tertarik dulu lah, yang penting tertarik dulu. Namun ketika nanti ketertarikan itu ada duniawi dan itu hilang, udah mereka nggak tertarik lagi. Iya nggak? Buktinya apa? Kalau Ustaz Fulan bagus nih suaranya, bagus nih, maksudnya banyak tuh orangnya, banyak datang akhirnya. Coba nanti kemudian bukan Ustaz Fulan yang ini, ternyata diganti Ustaz Fulan sakit atau safar, diganti sama yang kelas odong-odong misalnya. Tapi ilmu juga, yang disampaikan ilmu juga. Ya, kok gak ada juga ya sih? Akhirnya malas. Tadi pengen nanya banyak tuh, tadi padahal ustadznya kayak gini sih. Padahal ustadznya luar biasa, lebih bagus daripada aslinya, daripada yang sebelumnya. Gak benar, jadi ikhwan, antum dan akhwat, ketika antum mentarhib orang untuk ke ilmu, tarhib ke ilmu dan pahala yang didapat dan ganjarannya. Jangan targhib ke sesuatu yang bukan ilmu. Itu nanti salah orang perspektif dalam belajar. Salah. Kalau udah salah perspektif dan tujuannya, ketika tujuannya itu udah hilang, maka udah hilang semangatnya. Dan ini musibah menimpa banyak dari ikhwan atau akhwat kita, terutama akhwat. Iya. Ya begitu ya. Jadi coba di sini akhwat yang semoga Allah rahmati dan juga temannya ini, coba rangkul lagi dengan baik ya. Kesel sih kesel. Kalau misalnya mau kesel-keselan, lebih banyak kesel sama antum. Ya, dari dulu ya, terlambat dan seterusnya kan, tapi udahlah. Ya kan? Anda tetap mau ngomong sama antum, ya walaupun antum kayak gitu, gitu. Tetap kita baik gitu. Coba dirangkul lagi dan ikhlaskan hati. Tapi insya Allah nanti berikan janji-janji dari Allah Azza wa Jalla tentang keutamaan ilmu dan tanamkan keikhlasan. Syaitan itu akan kabur dari orang-orang ikhlas insya Allah. Ya. Bilang dengan kalimat yang di kalimat itu jangan ada pernah keinginan untuk menyakiti dia. Maksudnya pengen tuh sebenarnya pengen ngerangkul, pengen meluk aja gitu. Nah insya Allah itu dia akan sadar dan juga kita minta sama Allah hidayah. Dia akan sadar, kalau sadarnya karena ilmu, karena pahala dari Allah, karena iman billahi wal yaumil akhir, maka insya Allah akan nanti dia konsisten istiqomah. Antum di sini ikhwan, kalau antum mengecek hati antum, antum datang sini karena apa? Hah? Apa karena anak? Bukan kan? Apa karena misalnya Mas Arif dan Mas Tof? Apa antum datang sini karena takut kalau nggak ada yang ngurus-ngurus ginian? Bukan itu kan sebenarnya? Bukan itu tujuan utama kan? Tapi ilmu ah, ilmu. Udah selesai ilmu. Dan kalau antum tujuannya kayak gitu, antum bisa konsisten. Tapi andai kalau tujuan antum di sini adalah karena pengen dapat AC karena nggak pernah pakai AC di rumah, AC mati, antum mati juga mungkin. Gitu kan? Dan juga sebaliknya ikhwan. Kalau misalnya Anna di sini, kajian di sini motivasinya adalah untuk banyak-banyakan antum atau untuk apa yang dicari antum, enggak ada sebenarnya. Yang dicari pahala Allah aja. Misalnya antum nih ya, misalnya siapa namanya? Angga ya. Angga ini punya adik perempuan misalnya. Anna karena pengen capra sama Angga, ketika Angga enggak masuk, Anda enggak semangat, ya enggak ya kan? Itu kenapa? Karena motivasinya menuntut ilmu bukan karena ilmu atau lillahi ta'ala, tapi karena arif yang lain. Ini bahaya nih, bahaya kayak gini. Jangan sampai kita membuat orang-orang awam atau orang-orang umum salah dalam hal seperti ini. Pada zaman dahulu orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran tetapi mereka tidak mau mengikutinya. Apakah orang-orang Yahudi di zaman sekarang juga sama? Ya lebih-lebih lagi karena sekarang udah zaman internet. Di zaman dahulu, orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran dari kitab-kitab mereka. Dan kemudian mereka refleksikan dengan kehidupan Nabi Muhammad. Jelas ini udah jelas. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad, Nabi. Sebagian mereka mengetahui anak-anaknya sendiri. Kau udah tahu anak itu kan jelas. Tahu ini Muhammad benar nih. Tapi mereka mengetahui dari mana? Dari kitab-kitab mereka. Kalau sekarang, mereka tahu Islam, bukan dari kita mereka saja. Jelas Islam itu yang benar, jelas banget, info di mana-mana. Tapi semakin jelasnya Islam kelihatan di mata mereka, semakin mereka melawan. Jadi ini pelajaran ya, kawan. Orang yang biasanya sangat frontal melawan, biasanya dialah yang lebih mengetahui tentang kita. Biasanya kan gitu. Iya, semakin frontal, semakin mengakui sebenarnya kebenaran yang dilawan. Iya, dibandingkan dengan orang-orang jahil, mereka cuma biasa aja frontal sebentar, kemudian sungguh pendek mati. Ya. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Selesai, khatam. Baik, kita insya Allah akan melanjutkan pada pekan mendatang. Oke, masih di ayat ini ya, karena belum habis. Insya Allah kita lanjutkan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum dan seterusnya sampai akhir ayat. Insya Allah ta'ala. Nanti kita mulai, insya Allah. Berapa menit lagi? 10 menitan untuk kajian poin-poin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.